50 languages. 67. Kepunyaan 2. Kepunyaan 2. Kacamata. Kacamata. Dia lupa kacamatanya. Dia lupa kacamatanya. Di mana dia menyimpan kacamatanya? Di mana dia menyimpan kacamatanya? Jam, jam, jamnya rusak, jamnya rusak, jamnya tergantung di dinding, jamnya tergantung di dinding. Paspor, paspor, dia kehilangan paspornya, dia kehilangan paspornya. Di mana dia meletakkan paspornya? Di mana dia meletakkan paspornya? Mereka, milik mereka, mereka, milik mereka. Anak-anak tidak dapat menemukan orang tua mereka. Anak-anak tidak dapat menemukan orang tua mereka. Tapi datang juga orang tua mereka. Tapi datang juga orang tua mereka. Anda, milik Anda. Laki-laki. Anda, milik Anda. Laki-laki. Bagaimana perjalanan Anda, Pak Muller? Bagaimana perjalanan Anda, Pak Muller? Di mana istri Anda, Pak Muller? Di mana istri Anda, Pak Muller? Anda, milik Anda, perempuan. Anda, milik Anda, perempuan. Bagaimana perjalanan Anda, Ibu Smith? Bagaimana perjalanan Anda, Ibu Smith? Di mana suami Anda, Ibu Smith? Di mana suami Anda, Ibu Smith?